sisa damai yang di bawah ya. waktu yang mengejar kita untuk bisa ikut bersama-sama berbahagia dengan keluarga besar Garuda dan